Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواننا أكرمكم الله إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan mandumah Al-Ha'iyah karya Imam Abdullah Abu Bakar Ibn Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan pertama tadi kita sampai pada bait yang kelima. Karena itu kali ini memasuki bait yang keenam. قال رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وقل dan katakanlah يتجلى الله Allah akan nampak terlihat للخلق oleh makhluk jahratan dengan jelas kamal badru seperti bulan purnama la yakhfa tidak ada yang menutupinya rabbuka awdahu namun rabbmu awdahu lebih jelas daripada itu. Ini isi bait yang ke-6. Dalam bait ini Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ru'yatullah, dapat dilihatnya Allah Azza wa Jal, atau tentang melihat Allah Azza wa Jal. Kalau pada bait yang ketiga sampai bait yang kelima itu tentang Al-Quran, adapun yang keenam ini tentang ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat oleh makhluk dengan jelas. Dan ini terjadi di akhirat, bukan di dunia. Seperti pernyataan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat oleh makhluk dengan jelas di akhirat. Dan manusia dalam hal melihat Allah terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan Ahlus Sunnah. Ya, kita sudah sampaikan tadi, meyakini bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dengan jelas. Kemudian golongan yang kedua, golongan Sufiyah. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilihat tidak saja di akhirat, akan tetapi juga di dunia. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan Jahmiyah. Mereka mengingkari dapat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa qul yatajalla Allah lil khalqi jahratan, katakanlah olehmu bahwa Allah akan dapat dilihat lil khalqi oleh makhluk jahratan secara jelas. Sekali lagi, ini di akhirat ya, bukan di dunia. Dan yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah kaum mukminin. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah firmankan di Quran surat Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, bahkan itu adalah merupakan kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi yang mengingkari adanya ru'yatullah, yang mengingkari dapat melihatnya Allah Subhanahu wa taala adalah kaum Jahmiyah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, siapa yang mengingkari ru'yatullah, dapat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan seperti yang disampaikan tadi, bahwa dapat melihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh kaum yang beriman. Oleh karena itu, salah satu doa yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa permohonan, permintaan agar kita dapat melihatnya di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka ladzata nadhar ila wajhika. Ya Allah, kami memohon kepadamu kenikmatan dapat melihat wajahmu yang mulia. Ini doa yang harus kita panjatkan di setiap waktu kita. Kemudian disebutkan dalam bait tadi, Kamal Badru, Allah dapat dilihat dengan jelas Kamal Badru, seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama, ini merujuk kepada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kata Nabi, kalian akan dapat melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Bukan berarti Allah seperti bulan, akan tetapi dalam hal kejelasannya. Ya, dalam hal kejelasannya. Karena itulah dikatakan Kamal Badru la yakhfa rabbuka awdahu. Seperti bulan purnama, tidak ada yang menghalangi, namun Rabbmu dapat dilihat dengan lebih jelas daripada itu. Selanjutnya, walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Walaysa, dia Allah, bukan bimauludin, yang dilahirkan. Walaysa biwalidin, dan dia Allah bukan yang melahirkan. Walaysa, dan tidak ada lahu baginya syibhun, sesuatu yang serupa. Ta'ala al-musabbahu, ta'ala maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-musabbah, yang senantiasa disucikan. Ini bait yang ketujuh. walaysa bimauludin walaysa biwalidin, dia Allah bukan yang dilahirkan dan dia bukan juga yang melahirkan. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan dalam bait ini. Kemudian walaisa lahu syibhud, dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang mirip dengannya, tidak ada yang sama persis dengannya. Dan ini sebagai, atau bait yang keenam ini sebagai penegasan bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal menetapkan sifat secara umum. Mereka menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Mereka tidak menyerupakan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. Ta'ala Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala, Al-Musabbah yang senantiasa disucikan. Dan penting bagi kita semua untuk selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanallah. Sebuah kalimat yang ringan di lisan akan tetapi mempunyai kandungan yang sangat besar. Kemudian berikutnya bait yang ke-8, qala wa qad yunkiru al-jahmiyu hada. Wa indana bimisdaqin ma qulna hadisun musarrih. Wa qad yunkiru, dan sungguh telah mengingkari al-jahmiyu, kelompok Jahmiyah, dan sungguh telah mengingkari kelompok Jahmiyah hada, persoalan ini. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dalam bait yang ke-8 ini? Wa qad yunkiru al-jahmiyu hada, dan sungguh telah mengingkari kelompok Jahmiyah hada, persoalan ini. Apa itu? Apa? Bukan ru'yatullah, ya. Ru'yat Allah. Tadi kita sampaikan kalau bait yang ke-7 itu semacam penegasan bagi keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam hal menetapkan apa? Sifat bagi Allah. Jadi yang dimaksud dengan telah mengingkari kelompok Jahmiyah persoalan ini, maksudnya mengingkari tentang ru'yah Allah, dapat dilihatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Titik sampai di situ. Kemudian wa indana, adapun menurut kita, maksudnya adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun menurut kita, bimisdaqi ma qulna hadisun musarrihu, bimisdaqi yang membenarkan, ma qulna apa yang kita katakan adalah hadisun musarrihu, hadis atau satu hadis yang jelas. Nanti akan disebutkan hadisnya di bait yang ke-9. Jadi sekali lagi, bait yang ke-8, penjelasan bahwa orang-orang Jahmiyah mengingkari ru'yatullah, dapat dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ahli sunnah wal jamaah tidak. Mereka mengatakan wa indana, adapun menurut kami, maksudnya ahli sunnah wal jamaah, menurut kita ahli sunnah wal jamaah, ru'yah Allah itu ada, Allah dapat dilihat. Bimisdaqi ma qulna hadisun musarrihu, yang membenarkan apa yang kita katakan adalah satu hadis yang jelas. Apa itu? Disebutkan di bait yang ke-9 berikutnya. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin, yaitu rawahu Jarir, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir, an maqali Muhammadin, dari perkataan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Jarir, Jarir maksudnya sahabat Rasul, Jarir bin Abdullah al-Bajali, an maqali Muhammadin, dari perkataan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatnya adalah sahabat Jarir. Dalam hadis itu, sahabat Jarir mengatakan, kunna jurusan inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata sahabat Jarir, ketika kami duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat bulan. Ya, tiba-tiba beliau melihat bulan, kemudian beliau mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti hanya kalian melihat bulan. Ini hadis yang dimaksud. Jadi hujjah ahlu sunnah wal jamaah ketika mengatakan bahwa Allah itu dapat dilihat atau makhluk dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqul mithla ma qad qala fi dzaka tanjahu. Faqul, maka katakanlah. Mithla, seperti, ma qad qala, yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka katakanlah seperti apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi dzaka, dalam soal itu. Maksudnya dalam soal apa? Dalam soal ru'yah. Tanjahu, niscaya engkau akan selamat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa kita akan dapat melihat Rabb kita, akan dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di akhirat. Ya. Karena datang keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun harus mengimaninya. Kita harus meyakininya. Oleh karena itu, di sini dikatakan faqul, maka ucapkanlah, katakanlah seperti apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal ru'yah, tanjahu, niscaya engkau akan selamat. Ini persis seperti pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan nasifullah bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafa bihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la natajawaz al-Qur'an wal hadis. Kata Imam Ahmad, kita menyifati Allah seperti yang telah Allah sifatkan untuk dirinya dan telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak melewati Al-Qur'an, tidak juga melewati keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apa yang ditetapkan oleh Quran dan hadis sebagai sifat bagi Allah, maka kita tetapkan. Kita tidak melewati keterangan dari Quran dan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, bait yang ke-10. Qala wa qad yunkiru al-Jahmiyu aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadil tankahu. Wa qad yunkiru, dan sungguh telah mengingkari, al-Jahmiyu aydan yaminahu, dan sungguh telah mengingkari lagi-lagi al-Jahmiyu, kelompok Jahmiyah, yaminahu, tentang kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadayhi bil fawadil tanfahu, dan kedua tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bil fawadil, dengan segala keutamaannya, tanfahu, senantiasa memberi. Ini bait yang ke-10. Sungguh telah mengingkari kelompok Jahmiyah lagi-lagi yaminahu, tentang kanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kilta yadayhi, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil fawadili tanfahu, dengan segala keutamaannya, tanfahu, senantiasa memberi. Al-Mu'alif atau An-Nazim Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah, setelah menjelaskan tentang ru'yatullah, tentang dapat dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kini berpindah ke permasalahan lain, yaitu diantaranya sifat atau tentang hal yang berhubungan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat tangan, mempunyai kedua tangan, dan itu termasuk dari sifatnya Allah, sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat ini, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak menyerupakannya dengan makhluknya, tidak pula menyamakannya dengan makhluknya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal menetapkan sifat secara umum, mereka berpijak di atas dua landasan. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat secara umum, mereka berpijak di atas dua landasan. Yang pertama, isbat bila tamtsil. Isbat bila tamtsil, menetapkan dengan tanpa menyerupakannya. Yang kedua, tanjih bila ta'til. Tanjih bila ta'til, maksudnya mensucikan tanpa menolaknya. Mensucikan tanpa menolaknya. Ini dua kaidah yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka berbicara tentang masalah sifat, sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mereka menetapkannya. Setelah menetapkannya, tidak menyerupakannya dengan makhluknya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Yang kedua, tanzih, mereka mensucikannya. Maksudnya mensucikan dari segala hal yang bermakna buruk. Ya, dari segala hal yang bermakna buruk. Ketika mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kemudian mereka menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti orang-orang Jahmiyah, ketika mereka menolak sifat bagi Allah, alasan mereka adalah dalam rangka mensucikan Allah. Alasan mereka dalam rangka mensucikan Allah. Tapi kemudian mereka salah kaprah. Justru yang terjadi adalah menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Mereka menetapkan sifat bagi Allah, tidak menyerupakannya dengan makhluknya. Mereka mensucikan Allah dan tidak menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran sudah jelas Allah banyak menetapkan tentang sifatnya. Ya, ini harus ditetapkan, kemudian harus disucikan. Tapi tidak kemudian menolak sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan bal yadahu mabsutatan, misalnya firman Allah bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbentang. Kemudian juga ayat yang menyebutkan lima ma mana angka antas juda lima khalaqtu biyadai, Allah berkata kepada iblis, kenapa engkau enggan untuk sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Jadi kalimat-kalimat yang isinya penjelasan tentang kedua tangan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Kemudian juga ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waqilta yadaihi yaminun, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yamin, kanan, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Adapun Jahmiyah sekali lagi mereka menolak, mengingkari sifat yad, tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala bait yang ke-11, wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli lailatin bila kaifin jallal wahidu al-mutamaddihu. Wa qul, dan katakanlah, yanzilu, akan turun Al-Jabbaru, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, fi kulli lailatin, di setiap malam, bila kaifin, tanpa ada keterangan bagaimana bentuknya, jalla al-wahidu, maha agung al-wahidu yang maha esa, al-mutamaddihu yang senantiasa dipuji. Di bait yang ke-11, An-Nadhib Abdullah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah berpindah kepada persoalan lain yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah tadi tentang kedua tangan bagi Allah dan tentang kanannya Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah tentang nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam. Ya. Turunnya Allah Subhanahu wa taala di setiap malam. Wa qul yanzilu al-jabbaru fi kulli lailatin, katakanlah bahwa akan turun al-jabbar Allah Subhanahu wa taala. Jabbar ini termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti dimuat oleh Allah penyebutannya di Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-23. Katakanlah akan turun Al-Jabbar Allah Subhanahu wa taala fi kulli lailatin, di setiap malam. Ini penjelasan akan turunnya Allah di setiap malam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau turunnya Allah termasuk salah satu dari sifatnya. Mereka menyebutnya dengan istilah sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai para ulama mengkategorikan hadis yang menjelaskan tentang turunnya Allah adalah hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh lebih dari 28 sahabat. Semuanya meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rabb kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan turun ke langit dunia. Ini diriwayatkan oleh 28 lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada faedah lain yang disinggung oleh al-muallif rahimahullah, yaitu bahwa ahlu sunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak menetapkan adanya kaifiyah, adanya penjelasan tentang bentuknya. Seperti pernyataan Imam Malik rahimahullah, al-kaif majhul, tentang kaifiyah, tentang bagaimana bentuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu majhul, tidak diketahui karena memang tidak dijelaskan kepada kita semua. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana bentuk dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah pertanyaan yang bid'ah, karena memang belum pernah ditanyakan sebelumnya oleh para sahabat, para tabi'in atau para tabi'ut tabi'in. Yang ada mereka semua hanyalah mengimani. Makanya dikatakan di sini bila kaif, tanpa ada kaifiyah, gambaran penjelasan tentang bagaimana bentuknya. Yang pasti Jalal Wahid, Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Al-Wahid, Maha Esa, Al-Mutamaddih, yang senantiasa dipuji. Kemudian ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fatukraju abwabus samai wa tuftahu ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi. Allah Al-Jabbar akan turun ila tabaqid dunya, ke permukaan dunia. Maksudnya ke langit dunia. Yamunnu bifadlihi, yang akan memberikan karunia, bifadlihi, dengan keutamaannya. Fatukraju, sehingga disingkaplah abwabus sama, pintu-pintu langit. Watuftahu, dan dibuka. Bait yang ke-12 ini sebagai pelengkap dari bait yang ke-11. Dalam bait yang ke-11 tadi disebutkan bahwa akan turun Al-Jabbar Allah di setiap malam. Bila kaif, tanpa ada berita tentang bagaimana bentuknya, Jalla Maha Agung, Al-Wahidu Maha Esa, Al-Mutamaddih, yang senantiasa dipuji, ila tabqid dunya, turun ke langit dunia. Yamunnu bifadlihi, akan memberi karunia dengan keutamaannya. Fatukraju abwabus sama, sehingga akan disingkaplah pintu-pintu langit. Watuftahu, dan akan dibuka. Jadi pelengkap dari bait yang sebelumnya. Adapun penjelasan ketika Allah turun akan disingkap pintu-pintu langit dan akan dibuka pintu-pintu langit, ini seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thuluthul lail baqi, yahbitu Allah 'azza wa jalla ila as-sama'id dunya." Tumma tuftahu abwabus sama. Tumma tuftahu abwabus sama. Tumma yabsutu yadah. Fayaqul, hal min sa'ilin yu'ti su'alahu, fala yazalu kadhalik hatta yatlu'al fajr. Dalam Musnad Ahmad disebutkan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, idza kana thuluthul lail baqi, apabila sepertiga malam masih tersisa, yahbitullah azza wa jal, maka Allah azza wa jal akan turun, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Thumma tuftahu abwabus sama, kemudian dibukalah pintu-pintu langit. Dibukalah pintu-pintu langit, lalu Allah akan membentangkan tangannya. Kemudian Allah akan berkata, hal min sa'ilin, apakah saat ini ada yang meminta? Niscaya kalau ada yang meminta akan dipenuhi permintaannya. Fala yazalu kadzalik, Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan seperti itu hatta yatlu al-fajr, sampai terbit fajar. Karenanya jangan lupakan untuk kita sediakan waktu sebentar saja, tidak perlu lama, di sepertiga malam terakhir untuk memohon, meminta, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini sangat penting sekali. Kemudian bait yang ke-13, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamihun khairan wa rizqan fa amnahu atau fayumnahu, di cetakan yang lain fayumnahu, dan sepertinya lebih pas kalau fayumnahu. Bait yang ke-13 ini juga masih ada hubungan dengan bait yang sebelumnya, yang ke-12. Dalam bait yang ke-12 tadi dikatakan ila tabqid dunya yamun bi fadlihi, turun ke langit dunia memberi karunia dengan keutamaannya, fatuf raju abwabus sama, langit-langit dunia akan disingkap, wa tuftahu, dan akan dibuka. Yaqul, Allah berkata, ala mustaghfirun, adakah yang meminta ampun? Yalqa ghafiran, yang meminta kepada zat yang maha pengampun. Wa mustamnihun khairan, dan adakah yang ingin diberi kebaikan, warizqan, dan rezeki, fayumnahu. Adakah yang ingin minta diberi kebaikan dan rezeki, fayumnahu, sehingga akan diberikan kepadanya. Bait yang ke-13, seperti yang kita sampaikan tadi, ada hubungannya dengan bait yang sebelumnya. Dan ini menggambarkan betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan menggambarkan betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang meminta ampun, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan. Siapapun yang meminta sesuatu, rezeki, kebaikan, dan lain sebagainya, tentu akan diberi. Ini menggambarkan tentang keluasan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. Seperti yang digambarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya yang pertama dan yang terakhir dari kalangan kalian, atau bangsa jin dan bangsa manusia, semuanya berkumpul di sebuah bukit dalam keadaan semuanya meminta kepada Allah, lalu Allah berikan kepada mereka satu persatu, niscaya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara wallahu ghaniyyun hamid. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu fakir sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Karena itu jangan lupakan untuk kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair mengatakan, Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wan nasu hina yus'alu yaghdhabu. Allah marah kalau kamu tinggalkan meminta kepadanya, tetapi manusia ketika dipinta ia akan marah. Itu bedanya, ya, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak meminta, memohon itu kepada Allah. Justru kalau kita tidak memohon kepadanya, kita tidak pernah berdoa kepadanya, Allah akan murka, Allah akan marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menegaskan, ajazun nas man ajiza 'anid du'a wa abqalun nas man bakhila salam dalam hadis riwayat Bukhari, ada belum mufrad, dan diriwayatkan juga oleh yang lain, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa manusia yang paling tidak berdaya adalah manusia yang tidak mampu untuk berdoa, dan manusia yang paling bakhil adalah manusia yang bakhil dari mengucapkan kata salam. Jadi siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dicap sebagai manusia yang paling tidak berdaya. Karena berdoa sesuatu yang mudah, ya, tidak membutuhkan energi, tidak capek, tidak akan lelah. Untuk itu bersungguh-sungguhlah dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian rawa dzaka qaumun la yurad ala khaba qaumun kadzabuhum wa qabbihu. Rawa dzaka qaumun, rawa telah diriwayatkan, dzaka tentang hal itu, maksudnya tentang apa? Telah diriwayatkan, rawa telah diriwayatkan, dzaka tentang hal itu, maksudnya hal apa? Tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan tentang hal itu, tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala, qaumun oleh suatu kaum, la yuraddu hadithuhum, yang tidak dapat ditolak hadisnya. Yang tidak dapat ditolak hadisnya. Ala khaba qaumun kadzabuhum. Ketahuilah, khaba qaumun, sungguh rugi qaumun, suatu kaum, kadzabuhum, yang telah mendustakannya. Wa qabbihu, dan telah menjelekannya. Baik, yang ke-14 sebagai penutup dari penjelasan An-Nadhim Imam Abdullah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah tentang persoalan nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan rawa dzaka qaumun, telah diriwayatkan dalam urusan turunnya Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah benar-benar akan turun di setiap malam oleh suatu kaum. La yuraddu hadithuhum, yang tidak dapat ditolak hadisnya. Artinya yang meriwayatkan mereka adalah orang-orang yang adil, thiqat, terpercaya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa orang yang meriwayatkan tentang sifat nuzul? 28 lebih, ya. Oleh karena itu tidak bisa ditolak hadisnya. Mau tidak mau harus diterima. Ya. Ke-28 itu semuanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kalau satu saja pun harus diterima. Ya, apalagi ini jumlahnya 28 lebih sahabat yang meriwayatkan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, khaba, ketahuilah sungguh sangat rugi. Celaka, rugi kaumun, suatu kaum yang justru malah mendustakannya. Kadzabuhum, yang mendustakannya. Wa qabbahu, dan yang menjelekannya, ya. Waqabbahu, waqabbihu, dan yang menjelekannya, ya. Baik, selanjutnya bait yang ke-15. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيره قدمان ثم عثمان أرجح. وقل, dan katakanlah. خير الناس, bahwa sungguhnya sebaik-baik manusia, ba'da Muhammadin, setelah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wazirahu, adalah dua orang wakilnya, menterinya, qadama, yang keduanya termasuk orang pertama, keduanya termasuk orang pertama. Thumma, kemudian Utsman setelah itu, arjahu, menurut pendapat yang paling rajih, yang kuat. Bait yang ke-15 ini adalah bait yang isinya tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang Al-Qur'an selesai ya sebutkan, kemudian tentang ru'yah selesai disebutkan, tentang sifat kedua tangan juga sudah disebutkan, tentang nuzul turunnya Allah subhanahu wa ta'ala juga disebutkan. Dan yang mengingkari semua sifat yang disebutkan tadi juga disinggung, baik Jahmiyahnya atau Mu'tazilahnya atau Asy'ariyah dan Qullabiyahnya, termasuk juga yang mengingkari tentang ru'yah, tentang nuzul adalah Mu'tazilah ya. Tadi belum disampaikan, yang mengingkari tentang nuzul adalah Mu'tazilah. Kalau Jahmiyah memang secara umum mereka menolak sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ma'ruf kalau Jahmiyah seperti itu. Kalau Mu'tazilah menetapkan sebagiannya, menolak sebagiannya, dan nuzul, sifat nuzul, turunnya Allah subhanahu wa ta'ala termasuk yang diingkari oleh Mu'tazilah. Padahal orang-orang Mu'tazilah ini termasuk orang-orang yang meyakini kalau akidah itu harus ditetapkan melalui hadis yang mutawatir. Tapi kenapa ketika ada hadis yang mutawatir justru mereka tolak? Ini menjadi pertanda bahwa sesungguhnya yang mereka jadikan sebagai pijakan atau rujukan itu bukan masalah Quran atau hadisnya, tetapi hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Mereka mengatakan akidah harus dibangun dengan dalil hadis yang mutawatir, itu hanya sekedar subhat saja. Karena pada kenyataannya apa yang mereka nyatakan tidak sesuai dengan sesungguhnya. Ya, seperti masalah nuzul. Masalah nuzul diriwayatkan oleh hadis yang mutawatir, tetapi ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Intinya kalau ada hadis yang mutawatir tapi bertolak belakang dengan hawa nafsu, itu harus ditolak. Sebaliknya, kalau ada hadis meskipun hadis itu palsu tapi mendukung hawa nafsunya, maka diterima ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Makanya di awal-awal dalam bait ini disebutkan ya, wadin bi kitabillah was sunanillati atat an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tegakkan agamamu di atas kitabullah dan hadis yang benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali kepada bait yang ke-15. Tadi disampaikan bahwa bait yang ke-15 ini berbicara tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakanlah bahwa sebaik-baik manusia setelah Muhammad adalah wazirahu, dua orang wakilnya, menterinya. qadama, yang keduanya termasuk orang pertama. Maksud dari dua orang wakilnya adalah sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Jadi manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ahabbun nas ilai?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah." Kemudian sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya lagi, "Kalau dari kalangan laki-laki?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Abu Bakar." Kemudian setelah itu beliau menjawab, "Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma." Jadi jelas Abu Bakar dan Umar adalah dua orang sahabat yang dinyatakan sebagai manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain dari sahabat Ibnu Umar, beliau juga pernah mengatakan bahwa kami biasa mendahulukan sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, baru kemudian Utsman, dan setelah itu kami tidak melebih-lebihkan ya, antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam satu sama lainnya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala juga mengatakan bahwa siapa yang lebih siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar, niscaya aku akan cambuk dia seperti hukuman yang diberikan kepada yang berbuat kedustaan. Jadi pernyataan-pernyataan itu menunjukkan bahwa tidak bisa terbantahkan lagi kalau sahabat Abu Bakar dan Umar termasuk manusia terbaik sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma Utsman, kemudian setelah sahabat Abu Bakar dan Umar adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adam. Qala wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahu. Bait yang ke-16. Wa rabi'uhum, yang keempatnya, yang keempatnya dari kalangan sahabat manusia terbaik setelah Muhammad. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum, yang keempatnya khairul bariyati ba'dahum adalah manusia terbaik setelahnya, yaitu Aliyun, yaitu sahabat Ali. Haliful khairi bil khair, haliful khairi bil khair, maksudnya mulaziman lil khair, ya, selalu di atas kebaikan. Sahabat Ali, haliful khair bil khair, selalu di atas kebaikan, selalu melebihkan atau mendahulukan kebaikan. Munjihu, yang selalu berhasil. Baik, yang ke-16 ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa urut-urutan khalifah itu menunjukkan urutan kebaikan, menunjukkan urutan keutamaan. khalifah Rasul yang paling pertama adalah Abu Bakar. Berarti yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali. Jadi urut-urutan khalifah itu menggambarkan urutan keutamaan dan kelebihan. Ya. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, lalu Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang lebih mendahulukan Ali daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, maka ketahuilah bahwa dia mubtadi'un, fasikun. Mubtadi, fasik. Ini pernyataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Rafidi, mubtadi, fasik, rafidi, termasuk golongan Rafidah. Qala wa innahum warrahtu la raiba fihim ala najmil firdausi fil khuldi. Dalam naskah lain bin Nuri, bukan fil khuldi tapi bin Nuri tasrahu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, di sini warrohtu, dalam naskah lain larrohtu, dan yang benar larrohtu. Wa innahum larrohtu, bukan warrohtu. Wa innahum larrohtu la raiba fihi ala nujubil firdaus bin nuri tasrahu. Jadi bukan fil khuldi tapi bin nuri tasrahu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, mereka kembali ke empat sahabat yang disebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Wa innahum larrahtu, dan sesungguhnya mereka larrahtu, masuk ke dalam sekelompok, masuk ke dalam sekelompok. La raiba fihim, yang tidak ada keraguan tentangnya. Mereka masuk ke dalam sekelompok yang tidak ada keraguan tentangnya. Ala nujubil firdaus, ala nujubil firdaus, yang akan berada atau ala nujubil firdaus, yang berada di atas kendaraan. Nujub, berada di atas kendaraan. Al firdaus, di surga, yang berada di atas kendaraan di surga. Bin nuri tasrahu, dengan cahaya. Tasrahu, kendaraan itu berjalan. Kita ulangi, wa innahum, dan sesungguhnya mereka, para sahabat yang empat khalifatul rasul, larrahtu, masuk ke dalam sekelompok. La raiba fihim, yang tidak ada keraguan tentangnya. Ala nujubil firdaus, yang berada di atas kendaraan di surga. Bin nuri tasrahu, dengan cahaya kendaraan itu berjalan. Maksud dari penyebutan bait ini ingin menjelaskan, kalau empat sahabat itu dan sekelompok sahabat lainnya adalah orang-orang yang tidak diragukan lagi di mana mereka berada di surga. Di mana mereka berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang ke-18, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Amiru Fahrin wa Zubairu Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatan wa Amiru Fahrin wa Zubairu Al-Mumaddahu. Sa'id, maksudnya Sa'id bin Zaid, kemudian Sa'ib bin Abi Waqas wa Ibnu Auf dan Abdurrahman bin Auf wa Amiri wa Amiru Fahrin serta Amiru Fahrin maksudnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sebelum itu wa Talha ya. Wa Talha. Kemudian wa Amiru Fihrin Abu Ubaidah Ibnul Jarrah wa Zubair. Kemudian Zubair Al-Mumaddahu yang senantiasa menuai pujian. Bait yang ke-18 ini sebagai penjelas dari kalimat larohtu di bait yang ke-17. Bait yang ke-17 sebutkan bahwa sungguhnya mereka, empat orang sahabat Khalifatul Rasul, larohtu, masuk ke dalam sekelompok. Nah, sekelompok yang dimaksud dijelaskan di bait yang ke-18 ini, yaitu Sa'id bin Zaid, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Ibnu Auf, sahabat Talha, sahabat Amir, Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat Zubair, ya, yang semua sahabat itu telah menuai pujian. Inilah yang dimaksud dengan 10 orang mubasyiruna bil jannah, 10 orang yang mendapat kabar gembira masuk ke dalam jannah. Dan ini termasuk hal yang perlu untuk diimani, menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat 10 orang yang disebutkan di sini masuk ke dalam jannah sangat banyak sekali, ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu persatu dari 10 sahabat ini. Dan secara umum seluruh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan jaminan, ya, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang 10 di sini karena memang mereka punya keutamaan tersendiri di samping para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, kemudian Umar fil jannah, kemudian Utsman fil jannah, kemudian Ali fil jannah, Sa'id fil jannah, Sa'ad fil jannah, kemudian Ibn Auf fil jannah, Abu Ubaidah Ibn Jarrah fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah. Disebutkan satu persatu dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti dilanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.